selangkah ku berjalan dalam naungan malam, mencari suci diri di tengah kehancuran. Menimba damai abadi yang senantiasa ku dambakan. Insan sesat, insan sesat, melangkah perlahan di tengah relung kota, ku tatap satu-satu namun semua-semu tiada mendapat ampunan dosa.